Tadi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, sampai pada ucapan beliau, qala la yahillu damri'in muslimin illa bi ihda thalathin, an-nafsu bin nafsi wa thaybu az-zani wa tariku li dinihi al-mufariku lil jamaah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan, illa bi ihda thalathin, kecuali satu di antara tiga kemungkinan, yakni tidak halal dibunuh seseorang kecuali satu di antara tiga kemungkinan ini, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibayar dengan jiwa, siapa yang membunuh kemudian ahli waris menyepakati untuk menuntut darah, maka si pembunuh pun harus dibunuh. Tapi kalau tidak sepakat, sebagian mengatakan kita minta diatnya saja, ya walaupun satu orang yang minta diat, maka semuanya harus turun dari menuntut darah menjadi mengambil diat. Apalagi kalau semuanya sepakat untuk mengambil diat, maka ya sudah, tidak dibunuh orang yang membunuh tadi. Tapi kalau semuanya sepakat untuk menuntut darah, maka si pembunuh pun harus dibunuh. Itu yang pertama. Wasaibuzani, wasaibuzani, orang yang telah menikah dan merasakan hubungan suami istri kemudian berzina, maka dia harus dihukum rajam, dibunuh, dirajam sampai mati. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, yang berpisah dari jamaatul muslimin. Barakallahu fik, murtad. Baik, kata Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Semua ini ditegakkan oleh penguasa, bukan orang per orang atau kelompok-kelompok, atau madhab partai tertentu, enggak. Tapi ditegakkan oleh penguasa. Penguasa yang melakukannya, ini tugas tanggung jawab. Kalau dia tidak tegakkan, dia akan dituntut nanti di hari kiamat. Oleh karena itu berat yang menjadi pemimpin. Barakallahu fik. Kata Rasulullah, innakum satahrisuna alal imara wa innahu yawmal qiyamati khizyu wa nadam. Nanti suatu saat kalian akan berlomba-lomba bersaing untuk mencari kekuasaan. Padahal kekuasaan itu adalah khizyu wa nadama, penyesalan. Katakan imamun adil, imam yang adil. Allahul musta'an. Jadi tiga ini, fa idza irtakaba naqidan min nawaqidil islami fa innahu yustatab. Kalau seorang melakukan pelanggaran dari pembatal-pembatal keislaman, kalau ada orang yang membatalkan keislamannya, murtad maksudnya, atau dia melakukan pelanggaran walaupun dia tidak menginginkan keluar dari agama, tapi itu dianggap sebagai pembatal keislaman, maka tetap dianggap dia murtad dan diminta untuk tobat. Seperti istihza. Istihza, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mentertawakannya, menjadikannya lelucon, barang candaan, tawaan. Taib. Maka ini termasuk ridha. Walaupun yang melakukannya tidak menginginkan untuk keluar dari agama ini, tapi dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang murtad. Ini bahayanya. Barakallahu fik. Ketika mereka melakukan ini, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mereka dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun datang. sambil mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami sekedar bermain-main, bersenda gurau. Sekedar untuk menghilangkan penatnya perjalanan. Maka kami pun bersenda gurau. Rasulullah hanya membacakan ayat itu, tidak lebih. Qul billahi wa ayati wa rasulikum kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, apakah terhadap Allah, ayat dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Istihza. La ta'tadiru, kalian tidak perlu cari-cari alasan lagi. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Dulunya kalian beriman, tapi karena melakukan perbuatan ini, kalian dicap murtad. Oleh karena itu, sebagian ulama kita mengatakan perlu kiranya untuk mempelajari dan mendalami nawakidul Islam ini, pembatal-pembatal keislaman, sehingga orang terang jelas di hadapannya bahwa ini termasuk pembatal keislaman, untuk dihindari. Karena boleh jadi orang masih dia ngaku muslim, mukmin, masih sholat, rajin bahkan, tapi ternyata dia melakukan pembatal dari pembatal keislaman. Jadi harapannya dia dibangkitkan bersama dengan orang-orang mukmin lainnya, bersama dengan Rasulullah, ternyata dia tidak dibangkitkan bersama dengan kaum muslim. Dibangkitkan bersama dengan orang kafir, musyrik, wal'iyadzubillah. Baik, kita kembali. Kalau seseorang melakukan pelanggaran berupa pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia diminta tobat. Fa'intaba, kalau dia tobat, alhamdulillah. Wa'ila wajabakatuh. Barakallahu alaikum. Memperoleh agama dimintai pertanggungjawabannya, minta tobat. Kalau tidak, maka dipenggal lehernya sebagai orang murtad. Dan hu'i'tarafa anna al-islam haqqun wa dakhala bil islam wa syahida annahu haqq. Dan hu'i'tarafa, karena dia telah mengaku bahwa Islam ini hak dan dia masuk dalam Islam. Wa syahida annahu haqq, dan dia mempersaksikan bahwa Islam itu hak. Tsumma tarakahu ba'dal ma'rifah. Kemudian dia meninggalkan agama Islam setelah dia mengenalnya. Wa ba'da an syahida annahu haqqun, dan setelah dia mempersaksikan bahwa Islam itu hak. Fala yutala'abu bid-din, maka tidak boleh seorang mempermainkan agama ini. Barakallahu fiik. Apalagi masuk Islam, keluar, masuk, keluar, masuk. Barakallahu fiik. Innal ladzina kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuh. Tidak lagi diterima taubat. Jadi masuk Islam, keluar, masuk lagi, keluar. Subhanallah. Baik, abu-abu, Islamnya pun tidak jelas. Tadinya dia mengatakan Islam, tidak juga dia sholat, tidak juga dia puasa, tidak juga pernah datang ke masjid. Tapi ngaku muslim. Allah al-Muslim. Wal-Islamu ja'abih bid-du'a al-daruratil khams. Islam itu datang membawa dan melindungi perkara darurat yang lima. Jadi pertama, hibduddin. Agama ini melindungi agama, yakni keyakinan seseorang, sehingga tidak boleh tumpahkan darah seseorang kalau dia sudah beragama. Allah yasira mal'aban lil murtaddin. Agama ini dijaga, barakallahu fikum, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menjadi bahan permainan oleh orang-orang yang murtad. Masuk Islam, keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Ya, apa ini? Barakallahu fiik. Tidak boleh. Ini bukan permainan. Bal yuhma. Bahkan dijaga ini agama. Siapa yang mempermainkannya? Siapa yang murtad? Penggal leher. Idam tanawan hakim min hukukil islami fa'innahum yuqatalun. Kalau mereka tanawan hakim, mereka tidak mau menjalankan hak Islam, dari hak-hak Islam ini, fa'innahum yuqatalun, maka mereka diperangi. Fatahillu dima'uhum hatta yatubu, dan halal darah mereka sampai mereka tobat. Oleh dalika qatala Abu Bakar as-Siddiq fi'ataini minan nas. Oleh karena itu Abu Bakar memerangi dua kelompok dari kalangan manusia ini. Pertama, al-murtadun, orang-orang yang murtad. Siapa mereka? Alladzina da'u nubuwah, yang mereka ngaku jadi nabi dan mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, yakni Musailamah dan pengikutnya. Musailamah al-Kadzdzab. Ka Musailamah wal Aswad al-Ansi. Musailamah di Yamamah, al-Aswad al-Ansi di Yaman. Dua orang ini ngaku jadi nabi. Barakallahu fiik. Dan banyak pengikutnya. Barakallahu fiik. Musailamah al-Kadzdzab. Ini sudah tersematkan pada dia lakap Al-Kadzdzab. Barakallahu fiik. Al-Aswad Al-Ansi. Demikian juga dua orang ini ngaku jadi nabi dan pengikutnya. Maka diperangi. Diperangi oleh Rasul, oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fiik. Asania yang kedua, alladzina mana'uz zakah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak mau mengeluarkan zakat. Atalahum hatta addau az-zakah. Barakallahu fiik. Abu Bakar memerangi mereka sampai mereka mau mengeluarkan zakat. Wastadalla bi hadza al-hadithi lamma qala lahu sahabah limadza tuqatiluhum wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Jadi para sahabat sedikit menyangga kebijakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat. Barakallahu fiik. Kenapa engkau memerangi mereka wahai Abu Bakar? Limadza tuqatiluhum wa hum yashhaduna an la ilaha illallah, sementara mereka adalah orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa yusallun, dan mereka salat. Baik. Qala sallallahu qala radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam. Barakallahu fiik. Wa inna zakata min haqqiha, dan zakat itu termasuk hak Islam. Siapa yang tidak menunaikannya maka berhak untuk penguasa memerangi mereka. Wallahi law mana'uni iqalan wa fi riwayatin anakan. Demi Allah seandainya mereka mana'uni, tidak memberikan, tidak menyerahkan kepada aku iqalan, riwayat yang lain anakan, tali yang dipakai untuk mengikat unta atau untanya itu sendiri, yu'adunahu ila Rasulillah, yang dulunya mereka serahkan ke Rasulullah, sekarang mereka tidak mau menyerahkannya kepada aku, laqataltuhum alaihi, maka ini saya akan memerangi mereka karena itu. Barakallahu fiikum. Sebagian mereka meyakini bahwa zakat itu hanya untuk Rasulullah. Rasulullah mati sudah, tidak perlu lagi kita keluarkan zakat. Ini keyakinan yang salah, biru. Barakallahu fiikum. Sehingga mereka diperangi sampai mereka tobat semuanya. Faman mana'a zakata jahidan liwujubiha fahada kafirun murtadun bil ijma'. Dan barang siapa ini tadi tidak mengeluarkannya karena apa? Karena malas, karena bakhil. Barakallahu fiikum. Tapi kalau ada orang tidak mau mengeluarkannya karena menentang kewajibannya, maka dia kafir, murtad. Sepakat. Walaupun dia mengeluarkannya. Kalau dia mengatakan, oh tidak wajib kok. Sama seperti sholat. Ketika orang menentang kewajibannya, walaupun sholat dia. Dia mengatakan, oh kita kuat sholat, yang penting kita senang kuat kita. Tapi bukan wajib. Setelah diingatkan, ini wajib. Ijma kaum muslim tentang wajibnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintahnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahnya sekaligus ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dia bersikukuh mengatakan, "Oh nyandak. Kita yakin tetap bahwa itu tidak wajib." Kafir dia dengan keyakinan. Walaupun salat. Apalagi kalau disertai memang tidak salat. Barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Karena keyakinan yang salah inilah mereka dikatakan murtad. Kafirun murtad bil ijma', disepakati oleh seluruh para a'immah tentang kafirnya. Wa man ahabu khalan ma'a i'tirafihi bi wujubiha in hatu wa khadhu minhu qahra. Kalau dia ngaku bahwa itu wajib tapi dia tidak mengeluarkannya hanya karena bakhil, kikir dia tidak mau mengeluarkan uangnya, maka diambil paksa oleh pemerintah. Tu khadhu minhu qahran. Wa in kana lahu syaukatun wa silahun fa innahu yuqat. Tapi kalau mereka tetap bersikuku tidak mau menyerahkannya, kalau diambil paksa mereka menyerang balik karena mereka memiliki syaukat. Syaukat ini kekuatan, wasilah, mereka memiliki senjata, maka diperangi. Seperti yang terjadi di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Li'annaha ruknun min arkanil Islam, imtana'a minhu fa yuqatilu alaihi. Karena zakat itu merupakan rukun dari rukun Islam. Siapa yang tidak menunaikannya maka diperangi atasnya. Fahada makna qawlihi illa bihaq Islam illa makna ucapan Rasulullah kecuali dengan hak Islam. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam hisabuhum Allah, dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hada maknahu annana naqbalu zahirahum. Maksudnya di sini kita menerima apa yang nampak dari mereka. Kalau mereka salat, kelas kita katakan dia muslim. Dia melakukan zakat, maka masya Allah kita katakan muslim. Ini yang baik. Walaupun ternyata dia hanya melakukannya riaan misalnya, pengen dipuji, pengen disanjung, atau mungkin karena terpaksa, karena terancam, kapan tidak dikeluarkan maka dia akan apa? Akan diambil paksa hartanya. Atau kalau tidak sholat langsung dihukum. Masya Allah. Maka kita hanya diperintahkan untuk menilai yang zahir. Wa hisabuhum Allah. Adapun urusan pribadinya, urusan hatinya, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man adhara al-islama qabilna minhu ma lam yahsul minhu naqidun min nawaqil Islam. Siapa yang menampakkan Islam, kami terima keislamannya selama dia tidak menampakkan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Wa amma batinuhu fallahu walladhi yatawalla. Adapun urusan hatinya, bagaimana dia dengan ibadah yang dia lakukan yang zahir ini, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dia riya atau sum'ah atau dia hanya terpaksa atau dia apapun bagaimanapun, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hanya menerima apa yang nampak. Urusan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh dalika qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam munafik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menerima keislamannya orang-orang munafik. Walaupun Rasulullah tahu kalau ini munafik. Barakallahu fikum. Dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala, tahu orang-orang munafik ini. Tapi karena kita diperintah untuk menilai yang zahir, maka zahir saja yang kita nilai. Barakallahu fikum. Tidak tahu apa yang ada dalam isi hati mereka. Rasulullah menerima keislamannya orang-orang munafik. Lama aslamu wangkalu fi zahir, ketika mereka masuk Islam dan mereka tunduk secara zahir. Wa ajra alaihim ahkamal muslimin, dan Rasulullah memperlakukan mereka hukum-hukum yang berlaku di atas kaum muslimin. Wa ma batinhum fa hadza indallah, adapun masalah batinnya mereka itu urusan Allah jalla wa ala. Walladhi ya'lamuhu fa nahnu nahkumu ala zahir, Allah yang Maha mengetahui dan kita hanya menghukumi zahirnya saja. Walana lahu ma fil bawatin, dan kita tidak tahu apa yang ada dalam batin mereka. Inna ma hada ilallah hisabuhum alallah, kembalinya kepada Allah dan Allah yang akan memperhitungkannya. Allah Maha tahu. Si fulan melakukan amal saleh yang zahirnya saleh ternyata hanya riya. Barakallahu fik. Wa man kana musliman zahiran wa batinan fa innahu yakunu min ahli jannah, maka barang siapa dia muslim lahir dan batin maka dia akan menjadi penghuni surga. Wa yakunu musliman fid dunya wal akhirah, dan dia muslim di dunia dan hari akhirat. Wa man kana musliman zahiran faqat fa innahu min ahli nar, barang siapa yang muslim secara zahir saja tidak batinnya maka dia akan menjadi penghuni neraka. Qala ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira, sesungguhnya orang-orang munafik ini berada di kerak neraka yang paling bawah. Darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira, dan kau tidak mendapati untuk mereka seorang penolong pun. Barakallahu fik. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ya Allah SWT telah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik dalam neraka jahanam semuanya. Barakallahu fik. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun. Baik. Lakin la ya'lamun nifaq alladhi fil qulubi illallah jalla wa ala. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui kemunafikan yang ada dalam hati seorang kecuali Allah jalla wa ala dan rasulnya karena pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu la nahkumu illa bima dhahara lana, dan kita tidak menghukumi seorang kecuali apa yang nampak untuk kita. Man adzarul khaira hakamna annahu min ahli alkhair. Siapa yang menampakkan kebaikan maka kita menghukuminya bahwa dia sebagai pelaku kebaikan, orang baik. Man adzhara syarra fahakamna annahu min ahli syarr, dan barang siapa yang menampakkan kejelekan maka kami hukumi dia sebagai orang yang jelek. Binaan ala zahir, kita bangun semuanya di atas yang nampak. Wa hisabuhum ala Allah azza wa jalla, urusan hati mereka, urusan batin mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Ini insyaallah besok kita masuk ke hadis yang ke-9. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.